إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perangai yang mulia, akhlak yang mulia yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan kemuliaan dan balasan akan diberi jauh sekian kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perangai sabar. Akhlak sabar sungguh tidak ada pemberian yang Allah beri kepada hambanya yang jauh lebih luas daripada pemberian akhlak sabar. Oleh karena itu Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau, inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sekian sahabat dari kalangan ansar mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, Rasulullah beri akan permintaan mereka. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian minta lagi, maka Rasulullah pun juga memberi lagi akan permintaan para sahabat Anshar tadi. Hatta nafadha ma indahu faqala lahum. Sampai habis apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum." Tidak ada kebaikan yang ada pada diriku, kata Rasulullah, apakah itu berupa nasihat, berupa ilmu, tausiah dan berbagai macam kebaikan ataupun kebaikan berupa harta, yang aku miliki tidak mungkin aku akan simpan untuk kalian. Tidak aku tahan untuk kalian, aku berikan kepada kalian semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang berusaha untuk memiliki perangai iffah, menjaga kehormatan, dia betul-betul bersyukur akan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meminta-minta kepada manusia, Allah akan beri perangai kehormatan bagi dia. Allah akan muliakan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang seorang muslim merasa cukup apa yang Allah berikan, lapang dada dan puas dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan akhlak merasa cukup bagi dia dan ketenangan bagi dia. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun 'ita'an khairun wa awsa' minas sabr. Dan barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha untuk memiliki perangai sabar, dia berusaha senantiasa untuk menjalani hidup ini sebagai hamba Allah dengan penuh kesabaran, maka Allah berikan perangai dan akhlak sabar kepada dia. Dan tidak ada pemberian dari Allah atas hambanya, satu orang dari hambanya, yang mana pemberian itu jauh lebih baik dan lebih luas, melainkan dari perangai sabar, akhlak sabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kesabaran ini amatlah mulia, amatlah tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala diuji oleh Allah dengan pembangkangan dan penolakan, penghinaan, dan berbagai macam bentuk, segala macam yang mereka lakukan untuk menyakiti nabi-nabi Allah, mereka sabar. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul dia diuji yang luar biasa. Ujian berupa maki-makian ketika menjalani dan menegakkan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mengemban risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah di atas tauhid, memerangi kesyirikan dan yang sejenisnya. Demikian dahsyat luar biasa permusuhan orang-orang musyrik, kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup mereka memaki-maki Rasul dengan umpatan yang kotor, apakah itu tukang sihir, gila, dan berbagai macam umpatan yang kotor kepada Rasulullah SAW. Namun upaya membunuh pun dilakukan oleh mereka, orang Quraisy. Dan bukan hanya saja orang-orang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengan Rasul, paman-paman beliau na'udzubillah pun juga turut mengganggu dan menyakiti dan menghalang-halangi umat manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, apakah ada yang lebih dahsyat ya Rasulullah daripada Uhud? Peperangan Uhud yang demikian luar biasa dahsyatnya. Kaum muslimin syuhada sekitar 70 sahabat gugur dan syahid ketika perang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlumuran darah akibat keganasan dari kalangan orang-orang musyrik yang punya ambisi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih dahsyat dari itu? Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Ada, yaitu ulah kaummu, orang-orang musyrikin Quraisy, yang ketika beliau berdakwah di Taif, beliau dilempari sampai bengkak kakinya dan dimaki-maki. Sungguh betul-betul luar biasa lontaran ucapan, cacian-cacian yang luar biasa yang membuat sakit melebihi tusukan pedang, sehingga malaikat Jibril alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Rasulullah duduk mengambil nafas dan istirahat, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengutus dua malaikat yang menjaga gunung ini. kirim salam kepada engkau. Kemudian dua malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghampirinya dan menyatakan yang kurang lebih maknanya, wahai Muhammad, aku utusan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan engkau menyuruh aku untuk kami robohkan gunung ini, kami runtuhkan, menutupi mereka semua sehingga mereka ini mati semua. Maka kami lakukan, wahai Muhammad. Orang-orang musyrik yang demikian dahsyat permusuhannya, yang demikian keji ucapan dan kotor ucapannya kepada Rasulullah SAW, akan diguyur gunung semua sehingga mati semua. Akan kami lakukan, wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Lah, tidak. Mudah-mudahan dari keturunan mereka itu ada yang ya'budunallah, ada yang beribadah kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah harapkan dan sabar. Ikhwani fid din, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah semua mengalami ujian, sehingga ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ada nabi yang pengikutnya hanya satu dan dua orang. Apakah mereka tidak berhasil berdakwah? Mereka berhasil. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sekalipun nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang dicintai oleh mereka. Hidayah taufik dari sesat menjadi lurus jalannya. Dari aliran sesat menjadi ahlu sunnah, dari kafir menjadi Islam, itu mutlak hak Allah tabaraka wa taala. Makanya Rasulullah menyatakan dengan tegas, "Wa ma 'alaina illal balagh." Tidaklah bagi kami kecuali hanya menyampaikan. Selebihnya hidayah dan taufik itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddal bala al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabid dini fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala." Sesungguhnya ujian yang Allah timpakan yang paling dahsyat adalah dari kalangan para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang soleh, para sahabat nabi. Kemudian thumma al-amthal fal-amthal, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Yubtala rajulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hasabi jinihi. Seorang diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya dia. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau agamanya dia kokoh, agamanya dia betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan bimbingan Rasul, teguh dalam memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dia kokoh, zida fil bala, semakin ditambah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai apakah benar dia benar-benar beriman dan jujur menghadapi ujian tersebut yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, balasan yang setimpal Allah berikan ketika seorang muslim sabar di dalam menjalani taat kepada Allah, ketika seorang muslim sabar dalam menjauh maksiat kepada Allah, ketika seorang muslim sabar ketika tertimpa musibah, maka Allah beri pahalanya yang tanpa terbatas. Kesabaran dalam menjalani taat kepada Allah memiliki sekian konsekuensi. Seorang yang memegang sunnah Rasulullah SAW, kata Rasulullah diibaratkan kaqabidin alal jamr, bagaikan seorang yang memegang bara api. Berarti siap dia akan dihina, dimaki, dan diganggu oleh yang lainnya ketika dia benar-benar berusaha untuk memegang syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW, bagaikan memegang bara api. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar terus menjalaninya, ini yang pertama. Yang kedua, maksiat. Kemaksiatan yang begitu banyak bertebaran dan menganga di depan mata kita, kita sabar untuk menjauhi itu semua. Dua poin telah dia jalani. Yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah. Apakah itu musibah kematian, sakit dan yang jenisnya, ataupun ditakar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah penuhi pahala mereka karena mereka sabar dalam menjalani itu semua. Sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah, maka pahalanya dipenuhi oleh Allah tanpa hisab. Disebutkan oleh ahli tafsir, makna tanpa hisab sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa amalan hamba Allah ketika dia beramal ikhlas dan benar dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Kesabaran itu sangat mungkin lebih dari 700 kali lipat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian mulia kedudukan orang yang memiliki perangai sabar, akhlak sabar yang betul tiada tara, karena kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, marilah kita semua berupaya untuk senantiasa mengantongi dan memiliki perangai yang mulia ini, yaitu sabar dalam menjalani taat kepada Allah, sabar di dalam menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah. Karena sungguh tidak ada musibah yang menimpa kepada seorang mukmin kemudian dia sabar benar-benar ikhlas dan benar-benar sabar mengharap dari Allah pahalanya dan balasannya, melainkan akan dihapus dosa-dosa dia walaupun hanya tertusuk duri, dan dia sabar, maka itu penghapus dosa bagi dia. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal kitab wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin akan menjadi baik urusan dia ketika dia tertimpa musibah dan dia sabar, dan ketika dia diberi kenikmatan dia bersyukur. Urusan mukmin semua baik ketika ditimpa musibah dia sabar, dan ketika dia diberi kenikmatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam menjalani taat kepada Allah, marilah kita meraih yang terbaik dari yang baik, yang termulia dari yang mulia, yang lebih daripada yang di bawahnya. Upaya untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, kita harus berhitung mana yang baik dan mana yang lebih baik. Kita dahulukan mana yang lebih baik. Oleh karena itu, contoh Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian, kata Rasulullah, adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, satu hadis ini yang luar biasa kandungannya, sehingga di dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan, Al-Qur'an hujjatun laka au 'alaika. Dalam potongan hadis Rasul menyatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagi kamu, atau Al-Qur'an itu bisa menjadi bumerang bagi kamu. Al-Quran akan menjadi pembela kamu kelak di hadapan Allah, akan menjadi hujah bagi kamu, akan membela kamu kelak di hadapan Allah ketika Al-Quran itu dibaca, dipelajari, dan diamalkan kandungannya. Bukan untuk hiasan rumah, tapi untuk dibaca, dipelajari. Dibaca dengan bacaan yang benar, tajwid yang benar. Dipelajari kandungannya melalui guru yang benar, melalui syekh yang benar, ahlus sunnah, sehingga tidak salah jalan dalam menuntut ilmu. Kemudian diamalkan dan diimani kandungan Al-Quran tersebut, itu akan membela dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, Al-Quran tidak dibaca, tidak dipelajari, dan tidak diamalkan kandungnya, na'udzubillah min dzalik, maka itu akan bumerang bagi dia. Oleh karenanya, khairukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Demikian di contoh yang lain Rasulullah sebutkan bahwa al-mu'minul qawi khairum minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat, kuat agamanya, kuat fisiknya, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Demikian pula Rasul menyatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yusbir ala adahum khairum minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yusbir ala adahum. Seorang mukmin yang dia bergaul, berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain dan sabar atas gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul, tidak mau berinteraksi dan tidak sabar atas gangguan mereka. Oleh karena itu marilah kita semua tentunya berusaha dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi yang terbaik. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita diberi hidayah untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dan memiliki perangai yang sabar yang sebenar-benarnya, sehingga hasil dari itu semua bisa kita panen kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jiwa kita untuk memiliki perangai sabar tersebut dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, karena sungguh itu hukumnya wajib fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Dan ketika seorang muslim menuntut ilmu syar'i, berarti dia telah menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.